Mitra bisnis, banyak masalah yang terjadi terkait penyelenggaraan PON ke-18 di Riau 9-20 September mendatang. Di samping terlambatnya pembangunan sarana, perencanaan yang kurang matang, Kamis kemarin, atap kanopi yang baru dipasang di stadion tenis rubuh, diduga akibat kesalahan teknis dalam pembangunannya. Bukan hanya itu, pertandingan babak-babak awal cabang futsal terpaksa ditunda akibat lapangannya penuh air karena atap bocor. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan presenter olahraga, Darius Sinatria. Mas Darius, apa komentar Anda melihat kejadian ini? Kondisinya memang memprihatinkan seperti ini dan ya inilah cerminan dari negeri kita gitu. Artinya satu pesta olahraga nasional yang seharusnya bisa dijadikan ajang atlet-atlet kita untuk menempa kemampuannya justru malah dimanfaatkan oleh sebagian pihak untuk mengeruk keuntungan pribadi ya. Dan ini terjadi di semua wilayah, semua daerah, semua elemen seperti ini dan semakin kesini semakin terang-terangan gitu, semakin nyata gitu kan. Akhirnya atlet-atlet kita yang jadi korban, padahal kan kalau kita berkaca pada sejarah kan olahraga itu adalah cermin dari sebuah bangsa gitu kan, kata proklamator kita, Presiden pertama Republik Indonesia, Soekarno. Jadi ya beginilah cerminan olahraganya, mencerminkan kondisi bangsa kita sekarang gitu. Lalu menurut penilaian Mas, hal apa yang urgent untuk dibenahi terkait kepengurusan maupun organisasi olahraga di Indonesia? Sebenarnya kalau namanya event besar gitu ya, event seperti Olimpiade atau SEA Games atau PON sendiri yang nasional, ke nasional pasti membutuhkan banyak koordinasi kerjasama dari banyak pihak dan pasti selalu ada masalah gitu. Nggak cuma di Indonesia, di luar pun kayak Piala Dunia di Brazil juga sampai sekarang masih bermasalah dengan konstruksi dari stadion-stadionnya gitu kan, ditakutkan tidak tepat waktu. Tapi kan hal-hal seperti ini biasanya adalah pengaruh dari politik gitu kan, ketika olahraga sudah dicampur dengan ranah politik, akhirnya jadi kepentingan pribadi, kepentingan golongan ya. Jadinya seperti itu, nggak fokus lagi ke tujuan mulia dari sebuah olahraga itu sendiri. Dan saya pikir, ya sekarang sudah diputuskan bahwa tetap berlangsung PON-nya, ya semua pihak harus menahan diri dan harus mencoba untuk mengerti bagaimana kondisi sebenarnya di lapangan dan panitia yang harus bekerja keras untuk menyelenggarakan pertandingan demi pertandingan dengan sukses. Apa harapan Mas pribadi terhadap event-event olahraga skala nasional maupun internasional ke depannya? Saya pikir semakin sulit untuk para atlet menjaga semangat dan komitmen mereka gitu. Karena ketika di luar sudah mulai science sports, mereka sudah dari usia benar-benar dini, dari kecil mereka dipilih, diseleksi, dilatih, ditempa, dan mengikuti kejuaraan-kejuaraan. Di sini justru tidak bisa berjalan dengan lancar pembinaannya karena memang ya induk organisasinya juga seperti tidak punya program yang jelas gitu kan. Semuanya mundur. Di berbagai macam cabang olahraga mundur, bulu tangkis yang biasanya kita bisa jadi mengharumkan nama Indonesia di dunia internasional, akhir-akhir ini selalu kalah di turnamen besar gitu kan. Sepak bola juga seperti itu, sampai sekarang masih kisru. Dan banyak cabang olahraga lain yang memang selalu berusaha berjuang sendiri tanpa dukungan penuh dari pemerintah gitu kan. Padahal mereka berjuang membuat nama bangsa. Jadi ya mudah-mudahan semuanya bisa semakin membaik dan pemimpin-pemimpin kita semakin sadar apa pentingnya olahraga dan bagaimana caranya menghargai atlet, bagaimana caranya mencetak atlet yang memang profesional dan bisa melahirkan prestasi. Demikian presenter olahraga Darius Sinatria. Saya Wendy Lim.